أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Hafalannya sampai ayat 21. Naam, iqra'u jami'an. Amin barakallahu fikum. Pelajaran kita terakhir membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil akhirati 'adabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Bahwa di akhirat ya ada pilihan bagi seorang hamba, yaitu azab yang keras ataukah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kehidupan dunia yang kita sedang berada padanya tidak lain kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu, yang melalaikan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling berlomba dalam kebaikan. Ya. Menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berlomba untuk mendapatkan surga. Ya, bukan perlombaan yang didasarkan untuk mengejar materi, berlomba untuk memperbagus kendaraan, berlomba untuk ya memperbagus tempat tinggal, memperbanyak aset atau yang semisalnya, berlomba untuk membesarkan usaha, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk saling berlomba dalam meminta ampunan, beristighfar, ya, mendapatkan ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala luasnya sangat-sangat luas, ya, seluas langit dan bumi. Yang semua itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Dan surga yang didapatkan oleh seorang hamba itu adalah fadilah. Fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki, sebagai isyarat bahwa surga itu begitu mahal. Ya, surga itu begitu mahal. Baik. Dan bila seorang hamba beramal dengan amalan yang begitu banyak, maka secara muqabalah, yakni ditimbang-timbang, itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di dalam surga. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba dengan amalan dan ikhlas keikhlasannya, ya, dan sejumlah amalan yang diamankan? Kenapa Allah berikan dengan kenikmatan yang begitu besar? Ya. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Seluruh apa yang diinginkan, makanan, minuman dan berbagai macam syahwat padanya dia dapatkan. Ya. Kenapa diberikan begitu luar biasa? Ya. Amalan yang ringan namun pahalanya sangat besar. Itu adalah fadilah. Ya. Itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Baik, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya. Naam. yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maknanya, ma asaba min musibatin, tidaklah yang menimpa seorang hamba berupa musibah ataukah musibah, dan tidaklah menimpa sebuah musibah menimpa bumi, tidaklah sebuah musibah menimpa bumi, wala fi anfusikum, demikian pula yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabin, kecuali tertulis dalam sebuah kitab, kecuali tertulis dalam sebuah kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakannya. Nanti akan datang apa maksud dengan, apa yang dimaksud dengan hak dhamir di sini, yakni dhamir ini kembali ke mana, nanti akan datang menjelaskan. Sebelum kami menciptakannya. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu 'ala Allah, atas Allah Subhanahu wa taala, yasirun. Sangat mudah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih hati ala ma fatakum, atas perkara yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga dengan apa yang diberikan kepada kalian, tidak bangga dengan apa yang diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap hamba yang sombong dan angkuh. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka bakhil. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ, dan memerintahkan manusia, menyuruh manusia, بِالْبُخْلِ, untuk berbuat bakhil. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ, barang siapa yang berpaling, maka ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Baik, pada beberapa ayat yang tadi kita baca, ya, sebagai ta'dib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni agar mereka beradab, berakhlak, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar atas musibah yang menimpa seorang hamba, dan ya, perintah untuk bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Demikian pula larangan untuk seorang hamba membanggakan diri, ya, iftikhar, merasa bangga, ya, merasa punya dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bakhil dan memerintahkan orang untuk berbuat bakhil. Yani Allah membenci, melarang berbuat bakhil, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang memerintahkan saudaranya atau manusia untuk berbuat bakhil. Baik, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maha Kaya, ya, yang tidak membutuhkan siapapun, Al-Hamid, dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah sifat yang terpuji, karena manusia ketika statusnya kaya, namun kebanyakan mereka apa? Ya, madzmum. Mereka tercela. Ya, tidak bersyukur atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tidak berinfak. Ya, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Baik, dan bahkan menjadikan harta yang dia miliki untuk berfoya-foya, untuk melabrak, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada tafsirnya. Qala al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang umum qadaihi wa qadarih, ya, tentang keumuman keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah sebab musibah yang menimpa bumi ini. Baik, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kal jadab, ya, seperti, ya, gagal panen, ya, musibah yang menimpa bumi, kemudian qillatul amtar, kekeringan, kemudian yakni kemarau yang sangat panjang, ya, baik, tandus, tanah yang tandus, dan musibah-musibah yang lainnya, ya, musibah sekarang yang menimpa Indonesia apa, asap, ya, yang menyesakkan pernafasan, ya, bahkan menyebabkan penyakit ispa dan yang lainnya, bahkan ada yang meninggal karena yang begitu sesaknya, ya, bisa dibayangkan, ya, kalau misalnya kita di asap, ya, di sebuah ruangan begitu sesaknya, ya, ini keadaan yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di, nah, Kalimantan atau di Sumatera. Barakallahu fikum. Kemudian wala fi anfusikum, demikian pula musibah yang menimpa kalian, ya, kata beliau, di antaranya adalah marad, penyakit, ya, sakit, sakit yang ringan maupun sakit yang kronis, ataukah faqdu habib, hilangnya seorang yang dia cintai, istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya, saudaranya, kerabatnya, ya, ataukah mungkin saudaranya yang dia cintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala hilang, meninggal, ini adalah musibah. Lain, kemudian faqdu mal, hilangnya harta, ya, dia memiliki binatang ternak, memiliki sapi, tewas, mati, ya, dia memiliki kambing, mati, ya, dia memiliki peliharaan, mati, ya, ataukah harta berupa uang, hilang dompetnya, berisi, ya, uang yang begitu banyak di dalam dompetnya, musibah, ataukah mungkin bangkrut usahanya, ya, ataukah mungkin dirampas hartanya, kebakaran, musibah, ya, yakni hartanya hanyut dibawa oleh air ataukah terbakar, ini adalah diantara musibah. Baik, kemudian kata beliau, hatta syaukatu yushakuha, demikian pula, yakni sampai pun duri yang menusuk, ya, badan seorang hamba, kakinya ataukah tangannya ataukah anggota badan yang lain, ini adalah musibah yang menimpa hamba. Taib, dan itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab. Wa hadza syamilun li umumil masa'ib allati tusibul khalqa. Ya. Min khairin wa syarrin, kata beliau yang As-Sa'di. Dan ini adalah perkara yang umum yang mencakup keumuman musibah, ya, yang menimpa seorang hamba, min khairin wa syarrin, baik yang yakni berupa yang baik maupun yang jelek. Baik, min khairin wa syarrin, perkara yang baik dan perkara yang jelek, ini juga masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum. Fakulluha qad kutibat fil lawhil mahfuz. Maka seluruhnya telah Allah Subhanahu wa taala catat dalam al-lawh al-mahfuz. Ya. Dalam lawh al-mahfuz. Baik. Saghiruha wa kabiruha. Baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Baik. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun lamanya. Semuanya telah sempurna dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu perkara pun yang kecil maupun yang besar yang akan meleset dari catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Al-Mahfuz. Wa hadha amrun 'azimun la tuhitu bihi al-'uqul, dan ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Bisa dibayangkan seluruh kejadian-kejadian secara detail sekali ini semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh Al-Mahfuz sampai hari kiamat. Ya. Mungkin akal ini terheran-heran bagaimana bisa caranya. Ya, tidak ada perkara yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara yasir 'ala Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak cukup mengatakan kun, ya, jadi, maka jadilah perkara tersebut. Baik, tidak ada yang bisa menghalang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memperlambat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. La tuhitu bihil uqul, di mana akal ini tidak bisa menggapainya, tidak bisa mencernanya. Mana mungkin seperti itu? Baik. Bal tazhalu indahu afidatu ulil albab. Bahkan, ya, pikiran-pikiran orang yang memiliki akal mereka bingung. Ya, mana mungkin? Ya, bagaimana bisa? Baik. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mantap beriman bahwa seluruh perkara semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diumpamakan ataukah diberikan gambaran, ya, perkara yang yasir di tengah-tengah manusia, contoh kecil yang di tengah-tengah manusia, bahwa pada zaman sekarang yang begitu canggih, ya, kata beliau bahwa ada alat yang itu adalah buatan manusia, rancangan manusia, qit'atun saghirah, yakni potongan yang kecil ataukah alat yang kecil, ya, mungkin sekarang kita kenal apa, hard disk ataukah flash disk ataukah yang semisalnya. Namun di situ bisa dengan bentuk yang sekecil itu bisa apa, merekam ataukah menyimpan baik beribu-ribu kalimat ataukah ribuan kitab. Ya, bagi talabah mungkin tidak asing dengan yang namanya apa, maktabah syamilah. Ya, maktabah syamilah kalau dihadiskan cuma hadisnya berapa? Berapa sentimeter? Sangat kecil sekali. Bahkan yang ada SSD, yang lebih kecil lagi. Ya. Itu bisa menyimpan sekian kitab. Ya, tulisannya banyak. Huruf-hurufnya banyak. Baik. Ini bagi manusia. apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang sulit untuk seluruh perkara di alam semesta ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang wajib untuk kita imani, bahwa seluruh perkara min khairin wa syarrin semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Al-Mahfuz. Walakinnahu 'ala Allah yasir, akan tetapi atas Allah Subhanahu wa taala perkara itu adalah perkara yang sangat mudah. Wa akhbara Allah 'ibadahu bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal itu, tujuannya apa? Li ajli an tataqarrar hadhil qa'idatu 'indahum, agar kaidah tersebut menancap pada kalbu-kalbu mereka. Ya. Ini yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib diimani oleh seorang hamba. Ya, dan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Wa yabnu 'alaiha ma asabahu minal khairi wasyarri. Ya. Dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah membangun atasnya, yakni atas kaidah tersebut, ya, dari perkara-perkara yang menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang baik, perkara yang baik maupun perkara yang jelek. Ya, harus beriman. Apabila ada perkara yang baik menimpa dirinya, dia yakin, dia beriman bahwa ini adalah semata-mata yang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ya hasil usahanya semata, ya. Namun itu adalah mutlak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kejelekan yang menimpa dirinya, dia yakin, dia sadar, ya, dalam lubuk hati yang dalam bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, ketetapan yang jelek. Fala yai'asu, maka dia tidak berputus asa, ya, wa yahzanu, dan tidak bersedih, ala ma fatahum, atas perkara yang luput dari mereka. Baik. Atas perkara yang luput dari mereka. Mimma tamahat lahu anfusuhum wa tashawwafu ilaih. Ya, nanti talabah dicek kembali kesempurnaan mana ini. Sebatas yang saya dapatkan. Ya. Jadi tamahat dan tashawwafu maknanya kurang lebih sama, yakni menatap. Ya. Yakni perkara yang dipandang oleh jiwa-jiwa mereka ini, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bersidih dengan, ya, perkara-perkara yang luput tersebut. Li'ilmihim anna dhalika maktubun fil lawhil mahfuz, dengan ilmu mereka, dengan ilmu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara tersebut semuanya telah dicatat dalam Lauh Al-Mahfuz. Ya, tidak ada yang luput satu pun. Baik. La budda min nufuzihi wa wuqu'ihi, yang mesti akan terjadi, ya, dan akan terlaksana. Tidak bisa menghindar. Fala sabila ila daf'ihi, tidak bisa ditolak. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak. Ya, seorang hamba meninggal, ya sudah meninggal. Seorang hamba tertimpa musibah, ya, di antara kerabatnya meninggal, ya, terjadi, tidak bisa ditolak. Ya. Taim. Ini agar mereka apa? Taim, tidak berputus asa dan tidak bersedih hati. Dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Hanyalah kesabaran itu ketika benturan pertama kali. Ya. Di mana semua ini mengingatkan bahwa kehidupan seorang hamba itu tidak akan selamanya mulus. Kehidupan hamba itu tidak akan semuanya baik. Suatu saat ada musibah yang menimpa dirinya yang membuat hatinya sesak. Ya. Suatu saat ada waktunya dia bersedih. Ini adalah kehidupan dunia. Adapun kehidupan di surga semuanya farah wa surur. Ya, tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, semuanya surur. Adapun dunia, hai kata dunia. Ya, kadang bahagia, besok sedih. Ya, murung. Tertimpa masalah. Ya, ada musibah yang menimpa dirinya, sedih. Baik. Maka bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, demikian pula pembahasan para ulama dalam masalah akidah, ya. Yang membahas masalah ini. Baik, dan seorang ketika berilmu dia akan tegar hatinya. Yang pertama apa? Yang harus dia tanamkan adalah apa? Dia harus menanamkan kaidah ini bahwa seluruh perkara yang baik dan yang jelek semuanya apa? Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Ya, percuma kalau misalkan dia ada saudara yang meninggal, dia sedih. Untuk apa sedih? Untuk apa dia berniaha, ya, melakukan perbuatan seperti orang-orang jahiliyah? Tidak ada manfaatnya. Apakah dengan sedihnya dia, merintihnya dia bisa mengembalikan ruh kepada jasad yang meninggal? Tidak. Ya. Bahkan ketika dia berbuat hal-hal yang tidak syar'i, ya, akan terjadi mungkarat, kemungkaran-kemungkaran dan kesedihan yang ya sulit dihentikan. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ketika ada musibah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ingat bimbingan Rasulullah. Ya, kesabaran itu diuji ya ketika detik pertama dia tertimpa musibah. Ingat, ini adalah catatan dalam Lauhul Mahfuz. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Ya. Dan ini akhlak dia bersama Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah yang besar yang bisa dia petik. Baik, dia tenangkan kalbunya. Seberat apapun kalbu yang dia rasakan, yakni menerima musibah itu, dia berusaha tahan. Ya, ditahan, dia bersabar dan ihtisab, meminta ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ketika seorang hamba berjalan di dunia ini dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dengan tenteram, dia akan hidup dengan tenang, ya. Dia hidup ya dengan penuh kebahagiaan. Baik. Dan di balik itu semua tentunya pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bersabar ya dan ihtisab atas musibah yang menimpa dirinya. Ini masalah perkara-perkara yang jelek. Baik, fala sabila ila daf'ihi, tidak bisa dia menolaknya. Wala yafrahu bima atahumullah. Dan dengan perkara ini maka dia baik, wala yafrahu, dan hendaknya dia tidak membanggakan dirinya, ya, tidak bangga, tidak iftikhar dengan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Farhun batarun wa ashir, congkak, sombong, ya, menampakkan diri, ya, mana-mana yang sama. Li'ilmihim, mereka tidak akan sombong. Li'ilmihim, dengan ilmu yang mereka dapatkan. Annahum ma adrakuh bihaulihim wa quwwatihim, bahwa mereka mendapatkannya taib, yani tidaklah mereka mendapatkannya dengan usaha dan kekuatan mereka. Ya. Itu semua hanya perantara. Ya. Hanya perantara. Seorang mencari ma'isyah, kemudian usahanya lancar, ya, bahkan besar. Itu semuanya adalah taib, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bukan karena kekuatan dan tenaganya, bukan. Dan betapa banyak manusia yang berusaha, namun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur hal yang demikian? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan ini adalah keutamaan seorang yang berilmu dan memiliki akidah yang kuat. Baik, dia tidak akan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia sadar siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia adalah hamba yang fakir, miskin, ya, senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama adrakuhu bi fadlillahi wa mannihi. Semata-mata mereka mendapatkan hal itu semua, kebaikan-kebaikan, adalah berdasarkan fadilah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayashtaghilu bisyukri man min aulan ni'am wa dafin man aulan ni'am wa daf wa daf'an niqam. Ya. Maka dia menyibukkan dirinya dengan mensyukuri ya zat yang telah memberikan kenikmatan kepadanya dan telah ya menolak niqam kejelekan-kejelekan darinya. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Ya. Sombong dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan dia. Ya, tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba yang miskin. Ya. Yang tadinya tidak memiliki ilmu, yang tadinya tidak memiliki keutamaan-keutamaan, yang tadinya tidak memiliki harta. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhtalin fakhur ay mutakabbirun fadhun ghaliz. Orang yang sombong, kasar dan kaku. Ya, perangai yang sangat jelek. Mu'jibun binafsihi. Ya, ujub dengan dirinya. Ya, membusungkan dada, ini saya. Ya, saya cerdas, saya pintar. Ya, saya kaya. Saya demikian. Ya, ini adalah orang yang mukhtal, fakhur. Na'udzubillah. Fakhurun bini'amillah. Sombong dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yunsibuha ila nafsihi. Dia sandarkan kepada dirinya. Ya, sebagaimana perbuatan Qarun dan orang-orang terdahulu. Ya. Baik, innama utitu ala ilmin 'indi. Ya, hanyalah saya diberikan ini, saya mendapatkan harta ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Baik. Tutrihi wa tunhihi, yang membuat dia melampaui batas dan melalaikan dirinya. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utiituhu 'ala 'ilmin bal hiya fitnatun. Kemudian apabila kami telah memberikan anugerah kepada dirinya nikmatan, sebuah nikmat, nikmat apa saja ya, berupa harta, jah, taib dan seterusnya, taib dari kami, nikmat dari kami, qala innama utiituhu 'ala 'ilmin, hanyalah aku diberikan ini berdasarkan ilmu yang saya miliki. Saya mendapatkan ilmu karena saya berjuang. Ya, pagi, siang, sore, malam terus murojaah. Akhirnya cerdas, pintar. Memiliki hafalan banyak. Baik. Dia menyadarkan kepada usaha dirinya. Baik. La yambaghi. Seorang hamba tidak boleh seperti itu. Dia harus senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, ini adalah pemberian dari Engkau. Saya tidak memiliki apa-apa dan ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya fitnatun, bahkan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Selanjutnya insyaallah akan diteruskan setelah adzan. Al-muadzin fali adzin.